serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik. Di dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik. Tuhan yang mengenal setiap jalan kita. Kemanapun engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terpahit pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan, dialah pemilik hidup kita yang tidak pernah mengecewakan. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidup. Tetapkan langkah-langkah hidupku. Kau pelihara hidupku sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Hatiku tetap percaya.